jadikan ku seperti wanita yang selalu menanti. Kan kau kembali terjaga dalam lelap malam yang menggelap, selalu setia menantikanmu. Kehadiranmu yang ku rindukan, kedatanganmu yang ku harapkan. Ku kan menanti, menanti, menantikan kau kembali. Ku kan menunggu, menunggu, sampai batas waktu itu. Kau kan kembali, kembali, ku yakinkan kau kembali menjemput diriku, mempelaiku yang selalu ku cinta. Jadikan ku seperti wanita yang selalu menanti. Kan kau kembali terjaga dalam lelap malam yang menggelap, selalu setia menantikanmu. Kehadiranmu yang ku rindukan, kedatanganmu yang ku harapkan. Ku kan menanti, menanti, menantikan kau kembali. Ku kan menunggu, menunggu, sampai batas waktu itu. Kau kan kembali, kembali, ku yakinkan kau kembali menjemput diriku, mempelaiku yang selalu ku cinta. Jadikanku seperti wanita yang bijaksana, yang setia menanti dan menunggu kedatangan kau kembali. Mempelaiku, mempelaiku yang selalu ku cinta.